Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan Sabtu pagi kali ini kita akan membaca atau kita akan membahas bagian dari ada berbicara dan bertutur kata, yaitu membahas tentang masalah perbedaan tutur kata yang statusnya nasihat yang itu terpuji dengan tutur kata yang statusnya adalah tajrih, celaan, yang tentu satu hal yang terlarang. Ya, kita mulai di halaman ke-5 takdim dari Al-Mu'tani, orang yang memberikan perhatian untuk pencetakan buku ini, yaitu buku Al-Farqu Baina An-Nasihah wa At-Tajrih karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa taslim wa ba'du. Sungguh Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk ta'awun alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan taqwa. Dan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk memberikan nasihat, melarang kita untuk menggunjing dan mencela. Ma'a padahal membongkar atau membeberkan tipu daya orang-orang yang menyimpang dan rusak tidaklah termasuk dalam ribah yang terlarang. Namun ada beberapa orang yang mencampurkan dua hal ini. Wa ammaru majalisahum, akhirnya mereka meramaikan majelis mereka dan mimbar-mimbar mereka dengan ribah, tanakus pelecehan, watajrih dan celaan, dengan kedok cemburu terhadap agama Allah yang dirusak dan dinodai, dengan kedok mengingkari kemungkaran. Maka Ma'ali Syekhina Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan memiliki izhamun, peran serta kontribusi dalam menjelaskan perbedaan manakah nasihat yang terpuji dan manakah tajrih, ucapan celaan yang tercela. Di mana saya berbahagia karena menemani beliau dalam rihlah da'awiyah, safari dakwah dalam bahasa kita, di daerah Najran. Dan di antara kegiatan dakwah beliau adalah ceramah dengan judul Al-Farqu Baina An-Nasihah wa At-Tajrih. Kemudian akulah yang tafriq, mentranskripnya, wa'adala alihah, kemudian mengeditnya. Maskuran ma'juran. Wa fil khitam, dan pada akhirnya saya mohon pada Allah memberikan manfaat dengan buku ini dan memberikan balasan pada guru kami sebaik-baik balasan. Maka asal-muasalnya buku ini adalah muhadarah ceramah Syaikh Shalih Fauzan di daerah Najran, di salah satu kegiatan safari dakwah beliau, yaitu yang dalam bahasa Arab disebut dengan rihlah da'awiyah. Kemudian tamhid halaman 9. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa bilahi syahida. Faballagha risalata wa adal amanata wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu alal baydai lailuha kanahriha la yaziru anha ila halikun. Segala puji milik Allah yang mengutus rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang benar, yaitu amal soleh, dengan bawa petunjuk yaitu ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar yaitu amal soleh, supaya Allah ingin memenangkan agamanya di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. maka dia sang Rasul telah menyampaikan tugas kerasulan, menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, berjihad karena Allah dengan sebenar-benar jihad. Beliau tinggalkan umatnya di atas satu hal yang putih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Adalah manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang Arab ataupun ajam, baik ahli kitab ataupun ummiyin yaitu musyrikin. Mereka tercerai-berai, mutanahirin, mereka berselisih, mukhtalifin berselisih dalam masalah ibadah, dalam masalah politik, dalam masalah tawajuh, arah kehidupan mereka. Maka mayoritas mereka, terutama orang Arab, adalah alatan, miskin, fukara, fakir. Lantas Allah menyatukan mereka, mempersatukan mereka dengan sang Rasul yang mulia, yang Allah utus sebagai rahmah untuk semesta alam, sebagai hujah atas seluruh makhluk. Hujah untuk seluruh makhluk artinya sehingga manusia tidak lagi punya alasan untuk melakukan kemusyrikan setelah datangnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, katakanlah wahai sang Rasul, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Allah adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang Nabi tersebut beriman kepada Allah dan firman-Nya. Ikutilah sang Nabi supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan, yaitu bercerai-berai secara dunia. Ya, karena perpecahan itu ada dua macam, perpecahan dunia dan perpecahan agama. Ya, maka kalian di sini artinya orang Ansar. Dan ingatlah kalian wahai orang Ansar, dulu kalian bermusuhan, Aus berperang dengan Khazraj, dengan peperangan yang namanya perang Buaz yang terjadi selama 120 tahun. Maka ingatlah kalian wahai orang-orang Ansar, wahai penduduk Madinah, nikmat Allah atas kalian. Dulunya kalian adaan berselisih, dan perselisihan masalah dunia yang paling jelek adalah peperangan, apalagi perang sampai 120 tahun. Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah satukan hati kalian. Maka persatuan berangkat dari persatuan hati. Fa'asbahtum, jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwanan, bersaudara. Maka persaudaraan dan persatuan adalah nikmat Allah. Wa kuntum ala safa hufratin minan narin, dan dulu kalian di atas pinggir jurang neraka. Maka ini masalah keadaan agama, tadi keadaan dunia, permusuhan, perang selama 120 tahun. Gimana keadaan agamanya? Kalian di pinggir jurang neraka. Lantas Allah selamatkan kalian darinya, dari neraka. Demikianlah Allah memberikan penjelasan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia, mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, seperti orang-orang kafir yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayinat, bukti, yaitu ilmu. Mereka itu bagi mereka siksaan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, ingatlah nikmat Allah, id antum qalilun, ketika dulu kalian jumlahnya sedikit, mustad'afun, kemudian lemah di muka bumi. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya jumlah yang banyak adalah nikmat. Jumlah yang banyak itu nikmat, karena jumlah yang sedikit itu menyebabkan mustad'afun, dianggap remeh dan lemah. Takhafuna, kalian khawatir. Ayatakhotofakumun nasu, manusia menyambar kalian, artinya menyerang kalian. Maka tidak ada rasa aman, ada khawatir, tidak ada rasa aman. Fa'awakum, lantas Allah melindungi kalian. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya, artinya menang. Allah lindungi kalian sehingga kalian aman dan punya tempat yang aman, menang. Kemudian setelah itu ada nikmat ekonomi. Wa razaqakum minat thayyibat, Allah berikan rezeki kepada kalian dari makanan-makanan yang thayyib supaya kalian bersyukur. Maka inna, sungguhnya adalah nikmat yang paling besar yang tidak sebanding dengannya nikmat apapun. Itulah nikmat diutusnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bersatunya kaum muslimin dengan sang Rasul sampai terjadi kiamat. Maka kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersifat universal fi zaman wal makan. Universal dalam dari sisi waktu dan tempat. Beliau bukan hanya Rasul untuk orang Arab dan Jazirah Arab, dan untuk semua tempat. Beliau bukan hanya Rasul di masa silam, namun juga seterusnya sampai kiamat tiba. Maka kerasulan beliau itu bersifat umum dalam waktu, sejak beliau diutus sampai terjadinya kiamat, dan umum dalam tempat di semua bagian bumi. Maka beliau adalah Nabi umat alaihi salatu wassalam, yang tidak akan datang setelah beliau satupun nabi, dan beliau adalah penutup para nabi. Oleh karena itu, karena manusia tidaklah membutuhkan adanya nabi setelah sang nabi yang mulia. Fama alaiha, maka tidak ada yang menjadi kewajiban basyariyah, kewajiban manusia, kecuali ittiba, mengikuti nabi dan bersatu di atas ittiba. Itulah jalan menuju Allah. Katakanlah wahai sang Rasul, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, katakanlah wahai sang Rasul, taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, aku diberi lima hal, yang lima hal tersebut tidak diberikan kepada ahadun satupun rasul sebelumku. Nusirtu, aku diberi kemenangan dengan dimasukkannya rasa takut di hati musuh orang kafir masih rotas saharin. Padahal jarak antara aku dengan musuh perjalanan naik unta selama satu bulan. Padahal jarak Mekah Madinah 600 kilo itu baru 7 hari, baru seminggu. Ini, kalau sebulan ya, berarti 600 kilo kali 4. Gambarannya demikian. Dan dijadikanlah untukku al-ardu, semua bagian bumi, masjid dan masjid. Di sini dalil hukum asal semua bagian bumi itu bisa untuk sholat, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Watahuran, dan alat bersuci, yaitu alat tayamum. Maka di sini dalil hukum asal semua bagian bumi bisa untuk tayamum. Ini dalil pendapat ulama yang mengatakan tayamum tidak harus pakai rubar, tidak harus pakai debu tanah, namun boleh yang lain. Yang penting itu al-ardu. Fa'ayu marajilin, maka min ummati, maka setiap orang dari umatku ketika mendapatkan as-salah. As-salah di sini artinya waktu salah. Falyusalli, maka silahkan dia langsung salat. Tidak ada air, ya, ada alat tayamum. Ya, untuk salat ya tinggal salat di situ. Maka umat-umat terdahulu tidak boleh salat kecuali di tempat-tempat tertentu. Itu syariat umat terdahulu, lain dengan syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinggir jalan, di lapangan, di ini tengah hutan, semuanya bisa untuk sholat. dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang itu tidak halal bagi satupun nabi sebelumku. Aku diberi syafaat dan adalah para nabi. An-nabi di sini mufrad, namun dia jinsiyah, berarti semua para nabi. Yuba'as, diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk ilan nasi ammatan, semua manusia. Inilah nikmat besar yang tidak sebanding dengannya nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lantas Allah satukan hati kalian. Maka Allah satukan hati mereka dengan iman dan mengikuti sang nabi. Walladzi, dialah Allah zat yang ayyadaka binasrihi, yang menguatkanmu dengan pertolongannya, dan yang menguatkanmu bil mukminin, dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan hati-hati mereka. Maka nabi itu kuat dengan dua sebab, pertolongan Allah dan dukungan orang-orang yang beriman. Dengan dukungan orang-orang yang beriman. Maka jika nabi membutuhkan dukungan manusia, apalagi dai yang lain, apalagi orang yang jauh di bawah sang nabi. Nabi itu membutuhkan dukungan manusia, bil mukminin. Maka tentu para da'i yang lain jauh lebih membutuhkan dukungan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban da'i untuk pandai-pandainya bersikap dan wajib berakhlak mulia, sehingga mendapatkan dukungan manusia. Dan dukungan manusia itu urgen untuk berjalannya dakwah, sebagaimana dakwah nabi memerlukan dukungan manusia. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka. Seandainya engkau berinfak mengeluarkan harta, ma fil ardi jami'an, semua isi bumi, engkau tidak bisa menyatukan hati manusia. Maka hati manusia tidak bisa disatukan dengan harta. Walakinallaha allafa bainahum, akan tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Namun bersatunya hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak bisa menyatukan hati manusia. Harta bisa menyatukan raga manusia, namun tidak bisa menyatukan hati manusia. Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Akhirnya unggullah agama Allah atas semua agama di bagian timur ataupun baratnya bumi, sebagaimana telah diketahui bagi siapa saja yang membaca sejarah, wasabar al-ahwala, dan mengetahui keadaan sebelum diutusnya sang rasul dan setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad ini adalah umat yang satu dan bersaudara karena agama, bukan karena nasab. Persaudaraan karena agama lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab. Karena persaudaraan karena agama itu baqa, itu abadi, dan itu bermanfaat dan watuthmir, dan menghasilkan buahnya. Persaudaraan karena agama itu adalah tali yang kuat bagi siapa saja yang berpegangan dengannya. Maka wajib menjaga persaudaraan karena agama, supaya kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, inna hadhi ummatukum ummata wahidah, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hadhi ummatukum ummata wahidah, umatnya adalah umat yang satu, aku Rabb kalian, maka fattaquni, bertakwalah kalian kepadaku. Maka umat ini adalah umat yang satu, Tuhannya satu, Rasulnya satu, kitab sucinya itu Al-Quran juga satu. Maka umat Muhammad adalah umat persatuan, wal itihad, dan kesatuan. Ya, bentuknya generasi akhirnya meneladani generasi pendahulunya. Generasi akhirnya mendoakan rahmah untuk pendahulunya. dan pendahulu yang paling pendahulu dari umat ini adalah para sahabat Nabi. Maka generasi belakangan berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului dalam iman. Dan manusia yang paling utama mendahului dalam iman ya adalah para sahabat. Ya Allah, janganlah Engkau letakkan dalam hati kami rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang dan Penyayang. Hadza wa sya'nu, sya'nu di sini artinya sifat. Inilah sifat dan karakter umat Muhammad. Walakin akan tetapi lima kana la buddha, dikarenakan tidak boleh tidak terjadinya syai'in mil ikhtilaf, perselisihan dalam pendapat, perselisihan dalam ijtihad. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jika kita berselisih tentang sesuatu dan berselisih tentang sesuatu, agar kembali kepada kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memangkas an-niza', perselisihan. Dan semua muslim ridha dengan hukum Allah Jalla wa'ala, tidak dengan hukum manusia, namun dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka fa'in tanazatum fi syai', jika kalian berselisih tentang sesuatu, syai'in nakirah didahului syarat, yufitul umum menghasilkan makna umum, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih bagus, itulah yang lebih baik dan yang lebih bagus takwilan dampaknya. Wa makhtalaftum fi min syai'in, segala sesuatu yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah. Itulah Allah Rabbku, hanya kepadanya aku bertawakal, hanya kepadanya aku kembali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruh kalian, janganlah kalian berpecah belah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang hidup panjang di antara kalian para sahabatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka menjadi kewajiban kalian untuk memegangi sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, para pengganti yang dia adalah rasyid dan mahdi. Mahdi artinya mendapatkan hidayah, ya, dan hidayah artinya ilmu yang benar, dan rasyid artinya amal yang benar. Dan sunnah para pengganti Nabi, dan para pengganti Nabi adalah sahabat, yang mereka adalah rasyid, orang-orang yang memiliki amal yang benar, mahdiin, dan memiliki ilmu yang benar. Itulah para sahabat. Mereka adalah orang yang berilmu dan beramal. Ilmunya ilmu yang benar, amalnya amal yang benar. Jika orang itu tidak mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan dolalah. Itulah ilmu yang tidak benar. Dan jika seorang itu tidak rasyid, maka dia ghawi, ya, artinya orang yang jelek amalnya. Boleh jadi beramal tanpa ilmu atau beramal dengan amal yang menyelisihi ilmu yang benar. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnahku, gigitlah dengan geraham, waspadailah perkara yang diada-adakan. Semua yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, semua bid'ah adalah kesesatan. Dan berdasarkan hadis ini, maka bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnahku, sunnatun nabi, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu yang disebut dengan bid'ah berdasarkan hadis ini. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatur rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini. Maka sesuatu yang tidak dituntutkan rasul itu belum tentu bid'ah. Kalau dia tuntutan sunnah khulafa'ir rasyidin, maka dia bukan bid'ah. Maka hati-hati bicara tentang pengertian bid'ah. Sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasul belum tentu bid'ah. Ketika dia tuntunan khulafa'ur rasyidin, maka tidak kita katakan bid'ah secara syara'an, secara syariat. Karena bid'ah itu adalah kullu ma yukhalifu sunnata rasul wa sunnata khulafa ar-rasyidin. Hadza huwa al-hallu, itulah solusi yang pertama. Kalau al-hillu itu halal, hallu itu mengurai. Itulah solusi yang pertama, al-qadha ala. Qadha ala itu artinya menghancurkan. Ya, menghancurkan dan memangkas perselisihan dan keributan, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya itu qadha ala, akan menghilangkan perselisihan dan keributan. Karena Allah telah menetapkan hukum di antara hamba-hambanya bima anzala minal Qur'an, dengan Al-Qur'an yang Dia turunkan. Allah Ta'ala berfirman, dulu manusia itu satu umat, yaitu satu agama. Umat di sini artinya din. Umat di sini artinya agama. Lantas manusia berselisih, ada yang bertauhid dan ada yang syirik. Saat manusia berselisih, Allah utus para nabi yang memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertauhid dan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir. Allah turunkan bersama mereka Al-Kitab bil-Haq, kitab dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya Allah tetapkan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan hukum Allah Jalla wa'ala itu ada dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Tidak boleh bagi siapapun dari para hamba keluar dari hukum Allah Jalla wa'ala, manakala dia adalah seorang mukmin. Seorang mukmin wajib ridha dengan hukum Allah. Ya, radhiya dalam bahasa Arab itu bisa disambung dengan ba, radhiya bihi. Boleh juga radhiya itu ya, disambung dengan an. Ini Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Di surat Al-Bayyinah. Walihada, oleh karena itu Allah berfirman, jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus. Takwilan, takwil di sini artinya akibatan wa ma'alan. Ahsanu akibatan, yang lebih bagus akibat kebelakangnya, wa ma'alan dan dampak akhirnya. Maka itu solusi yang pertama untuk menghilangkan perselisihan adalah semangat kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian solusi yang kedua untuk memangkas ma qad yujadu minal ikhtilaf, perselisihan yang dijumpai, adalah an-nasiha. Ya, ini ada ya, mainstream dari umat ini. Kemudian ada yang menyimpang, nyeleneh. Ya, maka dengan nyeleneh dia keluar dari persatuan kaum muslimin. Gimana supaya kembali? Nasihati dia untuk kembali. Nasihat menurut bahasa dan istilah. Nasihat dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata asy' an-nasih. Asy' an-nasih artinya asy' al-khalis, sesuatu yang murni. Maka nasihat adalah murni dari tipuan. Labanun nasih itu artinya susu yang bebas dari unsur-unsur bentuk-bentuk penipuan. Dan agama yang dengannya Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan nasihat dalam pengertian ya, khulus, bersih dari segala unsur penipuan. Dan penipuan di sini bersifat umum, baik fil alaqat dalam hubungan dengan manusia, demikian juga menipu dalam ya, masyurat dalam musyawarah. Menipu dalam musyawarah artinya memberikan saran yang tidak benar, saran yang menjerumuskan. Demikian juga dalam muamalat, demikian juga nasihat dalam niza'at, perselisihan dan pertengkaran, dan dalam hukum di antara manusia. Yakunu kullu dzalika, itu semua khalisan murni, tidak ada padanya penipuan. Layan tawi, tidak mengandung alagis penipuan. Oleh karena itu nasihat yang pertama adalah nasihat kepada Allah. Bentuknya beriman kepada Allah, nama dan sifatnya. Beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Inilah pengertian nasihat untuk Allah. Yang kedua, nasihat untuk kitabullah. Dan didahulukanlah kitab sebelum rasul, karena rasul itu wafat, sedangkan kitab itu awet di tengah-tengah umat. Bentuknya adalah mengimani bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa'ala. Al-ihtikam ilaihi, minta untuk diberi hukum dengan Al-Quran ketika terjadi perselisihan, perselisihan waris atau yang lain, kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh kitabullah, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sedangkan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah mengimani rasul, percaya dengannya, mencintainya dan mentaatinya, mengikuti apa yang diajarkan, meninggalkan apa yang diada-adakan, dan segala bid'ah yang menyelisihi apa yang Nabi ajarkan. Inilah bentuk nasihat kepada Rasulullah. Dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin adalah ulatu umuril muslimin. Ini adalah pemegang urusan kaum muslimin. Bentuk nasihat yaitu tidak ada unsur menipu kepada penguasa, adalah mendengar apa yang mereka katakan dan taat fil ma'ruf, dalam kebaikan, tidak memberontak kepada penguasa muslim. Wa takunu, dan itu bentuknya adalah bi'indiwa, bergabung di bawah bendera mereka. Ya, maksudnya tidak memberontak, mendoakan kebaikan dan istiqomah untuk mereka. Wa kadzalika, demikian juga melakukan amal-amal yang mereka bebankan kepada, yang mereka bebankan amal-amal tersebut, tanggung jawab tersebut kepada sebagian manusia, yaitu orang-orang yang memiliki jabatan. Ini bentuk nasihat kepada penguasa bagi PNS. Maka bentuknya adalah al-qiyam bil a'mal, kerja sebagaimana job deskripsinya, sebagaimana semestinya. Tidak malah ditinggal Facebookan, tidak malah ditinggal baca Quran, ngeteh dan ngopi. Ini tidak nasihat kepada penguasa. Ini tidak memberikan nasihat kepada a'immatil muslimin. Wa idza waqalu ila man yathiquna bihi, maka jika mereka pasrah kepada orang yang mereka percaya untuk ngurusi salah satu urusan kaum muslimin, wa waluhum alaihi, lantas sang penguasa mengangkatnya sebagai pengurus hal tersebut, maka wajib bagi al-mula, orang yang diangkat, untuk nasih, untuk tulus dalam melaksanakan pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya. Ini bentuk nasihat kepada a'immatul muslimin bagi para PNS. Wahada yasmul, kalimat ini mencakup al-umara, para amir, para gubernur, qudat, para hakim, muwadzafin, para pegawai PNS yang pekerjaannya pekerjaan kantoran, wal umal, umal pegawai pekerjaannya pekerjaan kasar. Ya, maka pegawai itu ada muwadzaf, ada amil. Kalau dalam bahasa Arab kontemporer, amil artinya pekerja kasar, tukang kebun atau yang lain, bersih-bersih jalan, PNS semua bersih-bersih jalan, itu umal. Kalau muwadzaf artinya kerjaannya kerjaan kantoran, itu bahasa Arab kontemporer. Kalau bahasa Arab masa silam, gubernur itu disebut amil. Di masa Umar dan yang lain, gubernur itu namanya amil. Alladzina, yang yaja'aluhum, yang diangkat oleh penguasa untuk ngurusi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Maka beliau-beliau PNS-PNS tadi wajib atasnya nasihat kepada penguasa. Bentuknya al-qiyam bi'a'malihim, melaksanakan tugasnya. Demikian juga di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah menyampaikan kepada penguasa apa yang dilihat oleh masyarakat berupa khalal, berupa kecerobohan dalam kerja. Hatta ya'mala ala ta'dilihi. Sampaikan informasi tersebut ya, supaya penguasa bisa melakukan ta'dil, melakukan ya, mengeditnya, memperbaikinya. Wa islah, dan memperbaikinya. Maka bentuk nasihat rakyat adalah memberikan ya, ngisi kotak-kotak pengaduan dan seterusnya ya, apa yang dilihat khalal, kecerobohan para PNS yang ada dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Ini kata beliau bentuk nasihat kepada masyarakat non PNS kepada negaranya. Fahadha minan nasihat, maka itu bagian dari nasihat untuk mereka dan bagian dari tolong menolong dengan penguasanya. Kemudian nasihat untuk umumnya kaum muslimin adalah dengan bil mahabbah bainal muslimin, memiliki rasa cinta dengan sesama kaum muslimin, mencintai kaum muslimin, memperbaiki dzatul bain, hubungan di antara kaum muslimin, hubungan-hubungan yang retak di antara kaum muslimin. Dan ini adalah amal utama. Allah perintahkan bertakwalah kalian kepada Allah, perbaikilah dzat bain, hubungan di antara kalian. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan jika ada dua ta'ifah dari orang-orang yang beriman, iktatalu, yang ribut, kata Imam Syafi'i, minimal ta'ifah satu orang. Fa'aslihu bainahuma, ada dua ta'ifah berarti dua orang ribut, fa'aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Jika yang satu bara, melampaui batas atas yang lain, tidak mau damai, faqatilu, maka perangilah yang melampaui batas sampai dia kembali kepada ketetapan Allah, yaitu mau berdamai. Fa'infa'at, jika dia kembali mau berdamai, damaikan di antara keduanya dengan adil, dan bersikaplah adil dalam masalah damai dan yang lainnya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara, maka damaikalah di antara saudara kalian, dua saudara kalian. Bertakwalah kalian pada Allah supaya kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Maka ini adalah bagian dari nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ditujukan kepada orang-orang yang terjumus pada mukhalafat, pelanggaran, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Dan demikian sifat orang yang beriman. Maka orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagiannya adalah wali bagi yang lain. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari nasihat. Maka bagaimanakah taruh anda lihat saudaramu melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, yang maksiat ini membahayakan dirinya, bahkan membahayakan masyarakatnya, lantas anda diam saja dan tidak menasihatinya? Wajib bagi anda untuk menasihatinya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu bil hikmah, dengan cara yang bijak, nasihat yang baik, dan debat dengan cara yang lebih baik. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tajrih, bukan dengan cara mencela, membuli, ta'yir, bukan dengan nyinyir, watanakus, bukan dengan melecehkan. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu membuat orang jauh dari kebaikan. Itu membuat orang jauh dari kebaikan. Itu bukan mendekatkan namun menjauhkan. Yang namanya sehat, amar ma'ruf nahi mungkar itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Oleh karena itu maka tidak boleh tajrih, mencela, membuli, menghabisi. Tidak boleh ta'yir, tidak boleh membuli. watanakus dan melecehkan. Fahada laisa minan nasihat. Katanya nasihat, namun inilah kalimat yang singkat sebagai nasihat bagi otak-otak yang tolol. Ah, ini bukan nasihat. Bukan otak, ini bukan nasihat. Meskipun dibilangnya inilah sedikit kalimat nasihat bagi hati-hati yang kotor. Wah, ini bukan nasihat. Ini bukan mendekatkan, namun menjauhkan. Inilah nasihat untuk bagi orang-orang yang bodoh dan membungkam mulut-mulutnya. Ini bukan mendekatkan, namun menjauhkan. Fahadha laisa minan nasihat. Kalau bahasanya adalah bahasa bully, bahasanya adalah bahasa nyinyir, bahasanya adalah bahasa-bahasa kasar, ini ditujukan untuk membungkam mulut-mulut yang keji, otak-otak yang tolol, manusia-manusia yang goblok. Ah, ini bukan nasihat. Bal huwa minal fadihah, namun itu mempermalukan. Itu mempermalukan. Dan kalimat yang mempermalukan kemudian itu dipublis, maka itu termasuk menyebar luaskan fahisyah. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu, maksudnya orang-orang yang punya keinginan tersebar luasnya kejelekan. Ini fakta, namun pakai bahasa bahasa bully, maka ini masuknya adalah termasuk dalam menyebarluaskan kejelekan, bukan nasihat. Padahal yang disebarluaskan itu hal-hal positif, hal-hal yang menyemangati, membangkitkan. Ini bukan hal-hal yang jelek, bukan kejelekan. Fil ladina amanu, di tengah-tengah masyarakat beriman. Maka untuk orang-orang yang menyebarluaskan kejelekan, maka untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Orang beranggap bahasanya memviralkan kejelekan itu manfaat, itu perbaikan. Maka jawabannya adalah Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Ya, beda antara nasihat dan tajrih. Menasihati dan menghabisi. Ini apa bedanya? Maka tidak diperbolehkan nusahir menyebarluaskan kesalahan. Ya, dan nujarih al-mukhti'in, dan mencela orang-orang yang keliru. Ya, bahasa lainnya melakukan pembunuhan karakter kepada orang-orang yang salah. Tidak boleh kita ramaikan majelis-majelis kita dengan ribah kepada mereka, dengan mengadu domba di antara mereka. Maka sungguh Allah telah melarang kita untuk melakukan hal itu. Ingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok laki-laki mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Asa boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada mengolok-olok. Janganlah perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada mengolok-olok. Artinya rupanya boleh jadi al-mutanakkis, yang dilecehkan, yang dibicarakan, lebih baik dari mutanakkis, yang melecehkan dan yang membicarakan. Fannaqsu fi akhika naqsun fika. Ini kalimat yang sangat agung, ya. Kalimat yang patut digarisbawahi besar-besar. Kejelekan pada saudaramu adalah kejelekan pada dirimu. Kekurangan saudaramu berarti kekurangan dirimu. Karena orang beriman itu satu badan. Karena orang beriman itu satu badan. Kekurangan dan kejelekan orang lain itu adalah kekurangan dan kejelekan pada diri Anda. Maka jika Anda ingin takdil, ingin merevisi, ingin memperbaiki kekurangan yang terjadi dari penguasa ataupun dari umumnya kaum muslimin, falyakun hadza binasihah. Maka adalah itu dengan nasihat antara Anda dengan orang yang dinasihati, siran secara sembunyi-sembunyi. Ini tidak hanya berlaku untuk penguasa sebagaimana tadi kalimat yang kita baca. Ini bukan hanya untuk min walil amr, non juga min amatin nas. Adapun Anda duduk manis kemudian berbicara di depan kaset rekaman, atau kemudian Anda kemudian direkam kemudian disebarluaskan, atau Anda berbicara di atas mimbar dan menyampaikan khutbah, setelah itu Anda mencela ya penguasa, atau bukan hanya penguasa, ini juga berlaku untuk saudaramu sesama muslim. Ya, mimbar tadi boleh jadi mimbar dunia nyata atau mimbar dunia maya. Ya, mimbar dunia maya ya Facebooknya masing-masing, ya, akunnya masing-masing. Fahadha amrun la yajuz. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Ini bukan nasihat, ini namanya fadhihah, mempermalukan. Dan bedakan antara nasihat dan tajrih, mencela. Bedakan antara nasihat dan pembunuhan karakter. Bedakan antara nasihat dengan bullying. Wajib bedakan. Setelah tahu bedanya kemudian diamalkan. Nasihat satu hal yang Allah perintahkan, diperintahkan oleh sang Rasul. Nasihat itu islah, buahnya adalah islah, perbaikan. Dan perbaikan itu tidak harus muluk-muluk. Ya, tidak harus muluk-muluk, itu ideal perbaikan. Ya, namun jelek yang semula kejelekannya itu 80% kemudian berubah jadi 50%, itu perbaikan. Adapun tajrih, adapun mencela, ya, pembunuhan karakter, bullying, nyinyir, fawa ifsad, maka itu merusak. Dan bedakan antara merusak dan memperbaiki. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kalimatnya boleh jadi sama, Allah tahu siapa yang maksudnya merusak dan siapa yang maksudnya memperbaiki. Dan itu merusak dan memperbaiki tidak cukup hanya niat, namun harus caranya juga menunjukkan. Cara orang memperbaiki dan cara orang merusak itu beda. Caranya beda, lihat bedanya. Walladhi yuridul islah, maka orang yang niatnya memperbaiki, la yusahir bi ikhwanihi idza akhta'u, tidak akan menyebarluaskan kesalahan saudaranya. Si fulan keliru, keliru ngomong begini-begini, disebarkan kemana-mana. Wala yujarihum, tidak melakukan tajrih, ya, mencela, tidak tanakus, melecehkan. Namun orang yang niatnya memperbaiki akan duduk bersama orang yang dinasihati, atau berbicara kepadanya dengan perantaraan sarana komunikasi. Dan ya, dan bisik-bisik dengannya. Warubama la yakunu, maka boleh jadi orang yang keliru tersebut tidaklah memiliki pengetahuan bil khata', dengan kekeliruan yang dia terjumus ke dalamnya. Oleh karena itu, maka orang ini yunabih perlu diingatkan dalam rangka supaya dia menjauhi kekeliruannya. Setelah menasihati, ingat, la yukhbiru ahadan bidzalika. Tidak perlu kabar-kabar, saya telah menasihati fulan. Tidak perlu kuar-kuar, saya telah menegakkan hujah kepadanya. Tidak perlu, karena maksudnya adalah memperbaiki dan bukan mempermalukan. Hadiyan nasihat. Nah, seperti itu namanya nasihat. Dan nasihat yang betul-betul nasihat itu tadulu ala sofa, menunjukkan kejernihan fin nufus, jiwa. Dan yang namanya nasihat itu menunjukkan adanya cinta di dalam hati kepada orang yang keliru. Cinta. Maka kalimatnya kalimat cinta, bukan kalimat bully. Kalimatnya adalah kalimat sayang, bukan pembunuhan karakter. Maka nasihat yang betul-betul nasihat haruslah sikap dan bahasa diksinya menunjukkan kejernihan hati, ya, menunjukkan rasa cinta di hati kepada orang tersebut. Maka dia akan memilih kata-kata yang demikian baik, diksi-diksi yang bagus, penuh dengan doa untuk beliau, ya, ya, dan untuk semuanya, ya, ya, penuh dengan harapan, penuh dengan ajaan, penuh dengan kalimat mendekatkan dan bukan menjauhkan. Wa hadhihi allati tuthmir, itulah yang membuahkan islahal mafasid, perbaikan hal-hal yang rusak. Itulah yang membuahkan ta'akhi, persaudaraan di antara kaum muslimin. Wa satar, membuahkan tertutupinya kesalahan. Dan ingat, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan nasihat dan menutupi, maka dia bukanlah beda dengan orang yang mempermalukan dan mengumbar aib. Maka siapa yang memberikan nasihat dan menutupi, maka dia termasuk dalam hadis, siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, Allah akan tutupi kekurangan dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian macam-macam bentuk at-tajrih mencela. Yang pertama adalah al-lamzu. Lamzu maknanya tanakus, pelecehan. Allah katakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian cela diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan mencela diri kalian sendiri adalah mencela orang lain. Janganlah kalian cela orang lain. Namun mencela orang lain disebut mencela diri sendiri karena dua alasan. Yang pertama, karena sesama muslim itu satu tubuh. Maka mencela dia, maka berarti mencela tubuh sendiri. Maka berarti mencela diri sendiri. Yang kedua, umumnya ketika orang itu mencela orang lain, dia akan membalas. Orang yang mencela dengan celaan, maka siapa yang mencela orang lain, ujung-ujungnya dia mencela dirinya sendiri. Karena orang yang dicela akan membalas celaan dengan celaan. Walamzu dan celaan itu salah satu bentuk, lamzu adalah salah satu bentuk tanakus, pelecehan. Dan ini adalah kelakuan dan hobi orang-orang munafik. Allah ceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka ini mencela orang yang beriman, mencela orang-orang yang melakukan kontribusi, apapun kontribusinya, sedangkan dia sendiri tidak punya kontribusi apapun. Ini sifat orang munafik. Dia duduk tanpa kontribusi, kemudian hobinya mencela orang yang punya kontribusi. Kontribusi dalam perbaikan. Allah katakan orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina, orang-orang yang sukarela dari orang-orang yang beriman, fi sadaqat, yang bersedekah. Demikian juga mereka dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kesusahan mereka, fayaskharuna minhum, maka mereka orang-orang munafik mengolok-oloknya. Maksud ayat ini, ketika ada orang yang datang kepada Nabi membawa sedekah yang banyak, orang munafik komentar, ini sedekah yang riya. Dia sendiri enggak sedekah, cuma penonton dan komentator. Ada yang sedekahnya banyak dikomentari, ini riya, enggak ikhlas, enggak lillahi ta'ala, pengin disebut sebagai dermawan. Pengin disebut sebagai orang yang peduli, pengin disebut sebagai orang yang berjiwa sosial dan bukan sosialita. Nah, berjiwa sosial yang tinggi. Ketika kemudian ada orang-orang sahabat-sahabat yang miskin, yang cuma bisa satu mut gandum sedekahnya, cuma bisa satu mut gandum, Pak, dibawa satu mut gandum kepada Nabi. Nabi, ini kontribusi saya untuk bantu perjuangan Islam. Maka penonton dan komentator ini kemudian bilang, Allah tidak butuh kalau cuma satu mut, Mas. Apa gunanya itu cuma satu mut? Ya, itu yang dimaksudkan oleh ayat. Orang munafik, penonton, komentator, dia sendiri tidak punya kontribusi. Kerjaannya mencela semua kontributor. Mau kontribusinya besar, mau kontribusinya kecil, tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari celaannya. Maka ada yang kontribusinya besar, jadi mubaliknya dicela, ya, cari pengikut. Yang kontribusinya kecil cuma jadi penjaga parkir, dicela juga. Apa itu cuma jaga parkir? Anda ada yang selamat. Nah, ada yang selamat. Yang kontribusinya besar, pemain pokok, dicela. Ini cari popularitas. Dan yang kalimat-kalimat yang lain, dia sendiri nggak ngapa-ngapain, dia jadi penonton, dia cuma jadi komentator. Yang kontribusinya kecil, dicela. Nggak ada orang yang selamat dari celaannya, sedangkan dia sendiri tidak ngapa-ngapain. Ini sifatul munafikin. Kita tidak katakan dia munafik, namun ini sifat orang munafik. Saya tidak katakan dia munafik, namun kita katakan ini sifat orang munafik. Jika ada muslim seperti itu, maka ada pada dirinya sifat orang munafik. Cuma hobi jadi penonton dan komentator, tidak menjadi kontributor. Namun semua orang yang punya kontributor untuk umat ini, untuk dakwah ini, untuk Islam, semuanya dicela. Maka yang tidak, yang punya cuma bisa bantu juhdahum sedikit, fayaskharuna minhum, mereka cela. Sakhirallahu minhum, Allah akan mencela, Allah akan mengolok-olok mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Maka tidak boleh bagi, tidak boleh mencela kaum muslimin, dan lebih jelek lagi mencela Nabi. Paminum, di antara mereka ada orang yang mencela dirimu wahai sang Nabi, galak gara-gara distribusi sedekah yang engkau berikan. In utu minha, jika mereka diberi duit zakat, radu, senang bukan main. Nabi baik, Nabi ini dan seterusnya. Wa ilam yu'tau, namun jika tidak diberi harta zakat oleh Nabi, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka marah-marah. Wa'idun syadid, terdapat ancaman yang keras. Likulli humazatin lumazah, bagi setiap orang pengumpat dan pencela. Allah katakan wala talmizu anfusakum, maknanya janganlah satu kalian mencela yang lain. Kenapa disebut diri sendiri? Karena mukmin itu satu jiwa. Maka jika seorang mukmin itu mencela saudaranya, seakan-akan dia mencela dirinya sendiri karena itu saudaranya. Dan Nabi mengatakan mukmin satu dengan yang lain seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'da. Ba'duhum ba'da, ba'dan di sini mansub karena membuang huruf jer. Asalnya adalah yasuddu ba'duhu bi ba'din. Mathalul mu'minina, permisalan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, tawaddihim dalam cinta mereka, dalam sayang mereka, wa ta'atufihim, dan dalam saling menyokong di antara mereka seperti satu badan. Idza staka minhu adwun, jika satu anggota badan itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka semua anggota badan ikut tada'a merasakannya, bisahar dalam bentuk begadang tidak bisa tidur, walhuma, dan demam sekujur badan. Ya, kemudian bentuk tajrih yang kedua adalah tanabus bil alqab, memberikan gelaran-gelaran jelek, cepong atau yang lain. Ini tanabus bil alqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian memberikan gelaran-gelaran, melontarkan gelaran-gelaran yang buruk kepada sesama orang yang beriman. Maka dikasih gelar talafi, penghancur, cepong atau dan gelaran-gelaran yang lain. Disebut tukang ramal, calon dukun, dokter dukun, dokter peramal, gelaran. Ini gelaran-gelaran yang buruk, yang jelek. Al-laqab, laqab itu boleh jadi asy'ar, ada yang menunjukkan pujian, ada yang menunjukkan celaan. Fa idza kana laqabu madhahin, jika gelaran itu gelaran pujian, maka itu marhubun fihi, satu hal yang dianjurkan. Contohnya as-sahmu, orang yang mulia, al-karimu, dermawan, al-alim, orang yang berilmu, al-amil bi ilmihi, mengamalkan ilmunya, an-nasih, memberikan nasihat. Yang kedua, jika gelaran itu adalah gelaran celaan, maka itu tercela. Semacam mengatakan dia pelit, dia hina, dia naqis, dia tidak sempurna, maka ini celaan. Hatta sampai-sampai jika kekurangan itu ada pada raganya, jangan katakan si buta dari gua hantu, wal al-a'rad si pincang, al-ahwal juling, atau semacam itu. Illa kecuali cacat fisik ini boleh disebutkan, idza kana yu'rafu bihadza, jika dia memang terkenal dengan hal tersebut. Budi yang pincang, karena budinya banyak di situ. Ada budi pincang, ada budi tidak pincang. Enggak, dia dikenal kalau disebut budi pincang. Dan ketika mengucapkan budi pincang itu harus hati-hati. La mimba bitanakus. Niatnya ketika itu tidak boleh mencari momen kesempatan untuk ngomong melecehkan dia itu pincang. Niatnya harus ta'rif, mengenalkan budi yang dimaksudkan, bukan yang lain. Kalau ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ini mumpung boleh bagi saya ngomong pincang, maka saya ngomong pincang dalam rangka niatnya mencela, dosa. Fafi urwati, maka dalam rawi kita jumpai ada fulan al-ahwal yang juling, fulan al-a'mas yang ada a'mas, cacat matanya, punya ketidaksempurnaan dalam mata. Min ajri tamyiz, ini semua diperbolehkan dalam rangka tamyiz, membedakan. Kalau niatnya untuk membedakan antara ini dengan itu, boleh. La min ajri ta'yir, tidak boleh dalam rangka mencela. Kalau niat hatinya mencela, haram. Allah Ta'ala berfirman, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Ai la yu'ayyir ba'dukum ba'dha, janganlah satu orang itu mencela orang lain bil alqab, dengan gelar-gelar yang jelek. Falaisa hadza tariqatun nasihati wal islah, maka ini bukan cara menasihati dan memperbaiki. Ini nasihat untuk para cipong-cipong misalnya, itu bukan menasihati. Gara-gara mentang-mentang dan beda pilihan dalam pemilihan pemilu, wah, ini nasihat untuk para cipong, ini tidak menasihati. Ini dusta dan tanabus bil alqab. Itu manusia bukan cebong. Ibunya manusia, bapaknya manusia, dianya manusia tulen 100% dibilang cebong. Ini dusta. Dan itu tanabus bil alqab. Itu pemberian gelaran yang tidak pemberian gelaran yang terlarang. Akmas itu orang yang pandangannya lemah, rabun, ditambah sering keluar air mata dengan sendirinya, bukan karena menangis dan karena ada problem di matanya. Itu akmas. Ya, wabak tunas, sebagian orang menggunakan gelar-gelaran yang jelek, mimbabil ghirah, karena cemburu terhadap agama dalam rangka ingkarul mungkar, dianggap itu kemungkaran, maka diberikan gelaran-gelaran yang melecehkan. Betul, ghirah, rasa cemburu, tidak terima ketika ada kemaksiatan, ada kemungkaran, satu hal yang diperintahkan, matlubah. Ingkarul mungkar, satu hal yang diperintahkan. Lakin laisa bihadza tariqah, namun tidak dengan cara semacam ini, namun dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajrih jenis yang ketiga, sukhriyah, dengan mengolok-olok. Dikatakan IQ-nya jongkok. IQ-nya berapa? 45 atau berapa? Dan ini juga bohong. Dia sudah tes IQ, sudah ngetes IQ-nya orang tersebut, hasilnya 45, atau IQ 80. Kalau enggak, dusta. Kalau enggak, bohong. Allah Ta'ala berfirman, la yasraqumun, tadi telah kita baca, wa la tanabazu bil alqab, janganlah kalian berikan gelar-gelar yang jelek, bi'sal ismil, baik salismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek gelaran adalah gelaran fasik setelah beriman. Maka Allah menamai, Allah Jalla wa'ala menamai sukhriyah bin nas, yang mengolok-olok orang lain dan hal-hal yang Allah sebutkan selain mengolok-olok, tanabus bil alqab, itu semua Allah sebut sebagai kefasikan. Dan kefasikan adalah keluar dari ketaatan pada Allah Ta'ala, karena amal ini adalah perbuatan yang tidak cocok dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah katakan wa man lam yatub, siapa saja yang tidak bertobat dari hal-hal yang tercela ini, yaitu sukhriyah mengolok-olok, lamsu mencela, tanabus bil alqab memberikan gelaran-gelaran jelek, ghibah dan namimah, siapa yang tidak tobat dari hal ini dan tidak meninggalkannya, faulaika humu dzalimun, hanya mereka lah orang yang zalim. Itu dia adalah orang yang zalim kepada manusia. Dan zalim itu martahu dampaknya wahimun mengerikan wal iyadzubillah. Di antaranya adalah rubama, boleh jadi Allah selamatkan orang yang dilecehkan. Wa yubtala, dan Allah akan timpakan ujian kepada orang yang melecehkan, sehingga bimisli makana fihi, sehingga dia melakukan apa yang pernah dulu dia olok-olokkan, atau akbah, atau bahkan yang lebih jelek. Ini apa yang lebih jelek daripada apa yang pernah dia olok-olokkan. Ukubatan lahu, sebagai bentuk hukuman bagi orang yang mengolok-olok dan melecehkan. Maka ini bahaya mengolok-olok, bahaya melecehkan. Karena beda melecehkan dengan menasihati. Kalau menasihati amal soleh yang manfaat, melecehkan, mengolok-olok amal yang berbahaya. Amal yang berbahaya. Di antara bahayanya di dunia adalah Allah akan datangkan orang yang akan juga mengolok-olok dirinya. Demikian juga di antara bahayanya adalah tidaklah Allah wafatkan dia sampai dia melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih jelek lagi. Maka ada orang yang ngolok-ngolok tetangganya, menantunya cuma buruh. Ya, wah itu nantunya buruh. Ya, besok Allah datangkan anak perempuannya jatuh cinta sama buruh juga. Maka terjadilah hal yang sama. Akhirnya dia pun juga punya menantu orang buruh misalnya. Kenapa? Dulu ternyata ngolok-ngolok tetangganya, membicarakan di belakang, menggunjing. Itu masa mau-maunya nikah sama buruh, nah, melecehkan pekerjaan buruh. Maka Allah kan buat ternyata ya, anaknya juga jatuh cinta sama orang yang kerjanya cuma buruh. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Kita cuma satu sesi saja. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ruda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya berangkat umroh, maka Sabtu depan libur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.